Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu kawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haddi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat berupa iman oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat di atas Islam was sunnah, dan ini nikmat yang amat besar ya, yang wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini ya. Kita duduk sejenak di pagi hari ini ya, sekitar setengah jam. Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dari majelis ini ya, terutama dari saya pribadi ya. Al-Imam Bishr bin Al-Haris Al-Hafi rahimahullah ta'ala mengatakan, la a'lamu ala wajhil ardi amalan afdal min talabil ilmi wal hadith liman ittaqallah wa hasunat niyatuhu fi. Kata Bishr Ibn Haris Al-Hafi, beliau mengatakan, aku tidak mengetahui di muka bumi ini suatu amalan yang lebih afdal daripada talabul ilmi dan hadith, menuntut ilmu, mempelajari hadis ya. Liman ittaqallah wa hasunat niyatuhu, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan niatnya baik di dalam talabul ilmu tersebut. Nah ini ikhwah, tentang pentingnya talabul ilmu. Dia adalah satu amalan yang amat afdol, yang utama, yang paling utama, yang ini akan didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa dan niatnya baik di dalam talabul ilm tersebut. Oleh karena itu kita terus memperbaiki niat kita di dalam talabul ilm ini. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan kita sering bersyukur pada Allah diberi nikmat ini. Nikmat kita bisa talabul ilm. Karena ini amalan yang amat afdal, amalan yang amat mulia. Disyukuri nikmat ini agar Allah senantiasa menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Al-Imam Abu Bakar Al-Marwazi rahimahullah ta'ala mengatakan kepada Al-Imam Ahmad, qultu li Abi Abdillah, yaitu maksudnya Imam Ahmad, man mata alal Islam was sunnah mata alal khair, mata ala khair, man mata alal Islam was sunnah mata ala khair. Maka kata beliau, faqala li, maka Al-Imam Ahmad mengatakan kepadaku, uskut, man mat alal Islam was sunnah mata alal khair kullih. Jadi Abu Bakar Al-Marwazi mengatakan kepada Imam Ahmad, barang siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, maka dia mati di atas kebaikan. Maka Al-Imam Ahmad mengomentari dengan ucapan, uskut, diam kamu. Lalu beliau mengatakan, man mata alal Islam was sunnah mata alal khair kullih. Barang siapa yang mati di atas Islam, di atas sunnah, maka dia mati di atas seluruh kebaikan. Ini ikhwan, pentingnya kita berpegang teguh dengan Islam was sunnah, ya, agar kita meninggal di atas seluruh kebaikannya. Bukan satu kebaikan, dua kebaikan, tapi seluruh kebaikan. Ini nikmatnya seorang yang berpegang teguh di atas sunnah, berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita duduk sejenak, mudah-mudahan kita terus diberi taufik oleh Allah di atas Islam dan sunnah ini sampai kita meninggal dunia. Kemarin sudah kita sampaikan tentang ayat 28 dari surat Al-Kahfi. Yang di situ kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala terdapat fawaid yang amat besar, yaitu al-hasu ala mujalat al-hasu ala mujalah mujalasah as-salihin al-akhyar hatta walau kanu fuqara'a au du'afa fa inna fi mujalasatihim khairan katsira. Yaitu terdapat anjuran hasungan untuk bermujalasah dengan orang-orang yang soleh, yang baik. Karena di dalam mujalasah tersebut, ya, duduk berteman dengan orang-orang yang solehin dan orang-orang yang baik tersebut, itu terdapat banyak kebaikannya. Yang kata Al-Imam Sa'di, la yuhsa, yang tidak bisa dihitungnya. Manfaat yang banyak yang bisa diraih, yang bisa didapatkan ketika seorang berteman, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dan Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita semuanya tentang keutamaan mereka ini. Keutamaan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya mereka, orang-orang yang soleh, walaupun mereka itu du'afa, walaupun mereka itu fukara, walaupun mereka itu fukara atau du'afa, maka mereka inilah yang menyebabkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap beliau dalam perjalanan hidup beliau, beliau berteman dengan orang-orang yang soleh, yang mereka kebanyakannya adalah fukara, yang mereka kebanyakannya adalah du'afa, yang dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yansurullah hadhil ummah bidu'ifiha bidakwatihim wa salahihim wa ikhlasihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, sungguhnya Allah menolong umat ini dengan perantaraan orang-orang yang lemah, yaitu dengan perantaraan doa mereka, ibadah mereka, bidakwatihim. Ibadahnya orang fukara, orang-orang yang duafa, ya. Dengan sebab doa mereka, dengan sebab ibadah mereka, Allah menolong umat ini. Wasolahihim, dan kebaikan, kesolehan mereka. Kesolehan orang-orang fukara, kesolehan orang-orang duafa, disebabkan kesolehan mereka, Allah tolong mereka, umat ini. Wa ikhlasihim, dan disebabkan keikhlasan orang-orang fukara, keikhlasan orang-orang duafa, Allah tolong umat ini. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum." Sesungguhnya kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan orang-orang yang lemah di antara kalian. Orang-orang yang lemah, orang-orang fukara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini ya ikhwan, ya. Orang-orang yang lemah di tengah-tengah kita, ya. Orang-orang duafa di tengah-tengah kita, ini justru mereka yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan direndahkan. Ya. Jangan kita menjauhi mereka, ya. Jangan. Juga Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak, hubba man yuhibbuk, wa hubbal masakin. Ya Allah, aku minta kepadamu agar aku bisa mencintaimu, mendapatkan kecintaan darimu. Ya. Aku minta kecintaan kamu kepada diriku. Ya. Dan aku meminta kepadamu kecintaan orang-orang yang mencintai engkau. Dan aku memohon kepadamu agar aku bisa mencintai orang-orang miskin. Agar aku dicintai pula oleh orang-orang miskin. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan demikian. Kenapa? Ya. Memang keutamaan fuqara wal masakin, ya, duafa, ini sudah jelas, ya. Yang Rasulullah pernah bersabda, yang Rasulullah bersabda tentang masalah orang-orang masakin ini, bahwasanya kebanyakan al-jannah itu penghuninya adalah al-masakin, ya. Orang-orang yang miskin, ya. Berkata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, qala Ibnu Battal, ta'wilul hadis, hadis innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum, juga hadis innama yansurullah hadil ummah bidu'ifiha bidakwatihim wa salahim wa ikhlasihim. Tafsir hadis ini kata Ibnu Battal, yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar, anna du'afa asyaddu ikhlasan fid du'a. Anna du'afa asyaddu ikhlasan fid du'a wa aktsaru khusyu'an fil ibadah li khala'i qulubihim anit ta'alluqi bi zakhrafid dunya. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, berkata Ibn Battal, penjelasan hadis ini, hadis innama tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum, sungguhnya kalian akan ditolong dan akan diberi rezeki disebabkan orang-orang yang lemah di antara kalian, kata Ibn Battal yang dinukilkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, penjelasan hadis ini bahwasanya orang-orang yang lemah itu asyaddu ikhlasan fid du'a. sangat ikhlas di dalam berdoa. Betul-betul konsentrasi di dalam berdoa. Menghadirkan hatinya di dalam berdoa. Wa aktsaru khusyu'an fil ibadah. Dan sangat khusyuk di dalam ibadah. Kenapa? Li khala'i qulubihim anit ta'alluqi bi zakhrafid dunya. Karena hati-hati mereka kosong dari ketergantungan atau keterikatan dengan perhiasan-perhiasan dunia ini. Keindahan-keindahan dunia ini. Kosong hatinya. Gak terikat dengan dunia. Sehingga ketika berdoa betul-betul ikhlas. Ketika berdoa kepada Allah betul-betul terpusat hatinya. Kadang seseorang ketika berdoa dia mungkin lisannya mengatakan begini begitu tapi hatinya kesana kemari karena yaitu banyak ketergantungan keterikatan dengan dunia ini orang-orang duafa itu amat ikhlas ketika berdoa dan sangat khusyuk ketika beribadah karena kosongnya hati mereka dari keterikatan dengan keindahan dunia tersebut. Ini ikhwah yang harus kita perhatikan di dalam pertemanan. Kadang-kadang orang-orang yang miskin, orang-orang yang fukara, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu dijauhkan dari pertemanan. Kita kadang-kadang bergaul dengan orang-orang yang mungkin bisa mendatangkan manfaat bagi kita. Ini berbahaya sekali. Hendaklah kita bergaul karena Allah, berteman karena Allah, karena saudara kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat seseorang itu, hendaklah kita semakin senang. Walaupun dia itu fakir, walaupun dia itu miskin, justru kita bagaimana mendapatkan kesenangan orang-orang miskin tersebut. Kalau orang miskin, orang fukara, orang duafa itu senang kepada kita. Dia ketika berdoa mungkin mendoakan kebaikan bagi kita dan sangat ikhlas dia berdoa, sehingga kita ya otomatis akan mendapatkan kebaikan. Kita mendapatkan rezeki dari Allah disebabkan doa mereka. Dulu mungkin seorang memberikan sesuatu pada dia. Teringat dia itu karena sangat butuh dia. Si fulan memberikan sesuatu pada saya. Dia ingat itu. Dia berdoa pada Allah. Sehingga ditambah rezekinya oleh Allah dengan sebab doanya orang ini. Tetapi subhanallah. Terbalik sekarang. Orang-orang senang bergaul dengan orang-orang yang punya jabatan. Yang dia tuh punya bisa memberikan sesuatu pada kita. Subhanallah. Maka sayangilah orang-orang yang lemah. Sayangilah orang-orang yang lemah. Dan Rasulullah orang yang sangat sayang pada yang lemah. Dan sangat perhatian terhadap orang-orang yang lemah. Kalau antum belajar di dalam kitab fikih, bahkan sholat. Rasulullah itu lebih mengutamakan yang lemah. Yang jadi tolak ukur orang yang lemah. Bukan orang yang sehat ya. Gak usah panjang-panjang kalau di situ ada orang yang lemah. Karena rahmatan lahum. Sayang kepada mereka. Supaya bisa istiqomah terus mereka. Diperhatikan orang-orang yang lemah oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bersahabat dengan orang-orang. Dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang mereka kebanyakannya adalah fuqara. Fisik-fisik mereka ya. Itu ya kurus-kurus kecil. Demikian keadaan mereka. Ibnu Mas'ud. Kecil. Tapi subhanallah. Rasulullah berdampingan terus bersama mereka ini. Ini ikhwan. Pentingnya kita bersahabat dengan orang-orang yang saleh. wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti man aqfalna qalbahu an dzikrina wattabahawahu wa kana amru furta. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya agar bersabar berteman dengan orang-orang yang baik, yang memiliki sifat ibadah, ikhlas. Karena dalam persahabatan tersebut terdapat kebaikan yang banyak, yang tidak bisa dihitung. Oleh karena itu kita berupaya untuk terus bersabar dengan teman-teman kita. Bersabar dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada teman kita. Selama mereka adalah salafin, orang-orang yang soleh. Bersabar kita, bersabar. Dan bukti kejujuran kita berteman dengan seseorang, sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu man sadaqa bi ukhuwati akhihi qabila. Apa? Kemarin? Masih ingat? Menerima apanya? Tidak. Bukan. Ayo. Ilalahu. Menerima udur-udurnya. Menerima udurnya. Wasadda khalalahu. Dan menutupi kekurangan-kekurangannya. Wa ghafara zalalahu. Dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i. Barang siapa yang jujur di dalam ukhuwahnya, di dalam pertemanannya, pergaulannya, persahabatannya dengan saudaranya, yaitu dia mudah menerima udur-udurnya. Afan, saya kemarin begini. Diterima. Wah, dasar kamu begini. Enggak, diterima. Dia punya kekurangan ini. Ditutupin kekurangannya. Enggak disebar. Sadda khalalahu. Dan dia punya kesalahan. Berbuat salah ini, menyakitin hati dia. Dimaafkan kesalahannya. Ini bukti kejujuran kita berteman dengan seseorang. Pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan cari teman-teman yang solehin. Ya, walaupun ada kekurangannya, cari. Kalau kita berteman dengan orang awam, subhanallah, sudah. Kebinasan yang akan kita dapatkan. Kita akan lalai dari akhirat. Sudah kita jelaskan kemarin. Wala tuti man aqfalna qalbahu an dzikrina wattabahawahu wa kana amru furta. Dan jangan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari zikrullah. Jangan berteman dengan orang ini. Orang yang berteman dengan orang yang seperti ini yang telah dilalaikan hatinya itu punya pengaruh. Dia akan membuat kita, hati kita lalai dari zikrullah. Yang dipikir dunia terus. Akhirat semakin jauh. Yang membuat kita ini tidak senang kepada akhirat. Jauh dari akhirat nanti. Bahkan benci. Ini. Oleh karena itu. Ana tekankan terus kita. Jaga ukhuwah ini. Jaga ukhuwah ini. Kemudian kita masing-masing kita mengoreksi, mengoreksi apa yang ada pada hati kita ini, terkhusus dalam masalah pertemanan ini. Berkata Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau, haddus sadaqah alladhi yaduru ala tarafai mahmudihi huwa ayyakun al-mar'u yasu'uhu masa'a wa yasurruhu masarra. Masarrahu. Faman safala an hadha falaysa sadiqan. Faman hamala hadhi sifah fahuwa sadiq. Kata Ibn Hajim, ya, haddus sadaqah, batasan sadaqah, persahabatan, ya, atau bukti persahabatan, ya, ya, antara dua orang, ya, masing-masingnya itu, ya, ayyakunal mar'u yasu'uhu masa'ahu, ya, dia akan merasa sedih apa yang membuat sedih temannya tadi. Masing-masingnya demikian. Yang satu merasa sedih kalau temannya sedih. Demikian juga teman yang satunya ini sedih kalau dirinya, ya, temannya ini sedih. Merasa susah jika temannya susah. Wa yasurruhu masarruhu. Dan dia akan senang, ya, jika sesuatu menyenangkan pada saudaranya tersebut. Ya. Dia merasa senang dengan sesuatu yang sesuatu itu juga disenangi oleh saudaranya. Saudaranya senang, dia ikut senang. Ini bukti persahabatan. Dia senang kepada temannya ini karena temannya senang pada dia, dia senang pada temannya. Apa yang disenangi oleh temannya, dia senang. Ya. Kalau dia sedih, ikut sedih. Kalau dia senang, ikut senang. Ya. Ini batasan persahabatan. Atau bukti persahabatannya. Barang siapa yang tidak ada hal ini, ya, maka bukan sodikon. Ya. Bukan sodikon. Kalau kita, ya, tidak senang, ya, ketika temannya senang, ya, berarti kita ini bukan sodiknya dia, bukan sahabatnya dia. Ya. Ketika temannya sedih, kitanya enggak sedih, ya, berarti kita ini bukan teman atau sahabatnya dia. Faman hamala hadis sifah fahuwa sadiq. Barang siapa yang memiliki sifat ini, ya, maka dialah sadiq, dialah sahabat. Ya. Baik. Kemudian yang perlu Anda ingatkan juga terkait dengan surat ini, surat Al-Kahfi ayat 28 ini, ya, maka kita jaga saudara-saudara kita ini, ya, jangan sampai dia melamun kesedihan, kesusahan, kemudian kita tidak memperhatikan dia, ya, kita tidak merasakan kesedihan sebagaimana yang dia terima, yang dia timpa, ya, lalu dia lepas dari dakwah ini. Jangan sampai seperti itu. Ya. Ingat, teman yang baik itu banyak manfaatnya bagi kita. Ya. Teman yang baik. Ya. Berkata Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, min a'dhamil makasib wa ajalli ghanaim wa ajallil ghanaim kasbu sodakatil akhyar. Ya. Termasuk, ya, pendapatan yang paling besar dan termasuk kekayaan yang termulia, yang termewah, ya, itu mendapatkan teman yang baik. Ya. Batasannya gimana? Dia merasa sedih kalau kita sedih. Ya. Dia merasa senang kalau kita senang. Sebaliknya kita juga demikian. Ya. Kita sedih kalau teman kita sedih. Kita senang kalau teman kita senang. Ya. Ini suatu modal yang amat besar. Ya. Pendapatan yang amat besar. Ya. Kekayaan yang termewah. Ya. Kalau kita memiliki teman yang baik ini. Ya. Oleh karena itu jaga teman yang seperti ini. Ya. Jangan kita berteman dengan orang-orang awam. Akrab dengan orang awam. Luntang-luntung bersama orang-orang awam. Jangan. Ya. Kalau kita ketemu, mengajak, bersahabat, ya perjumpaan biasa, enggak apa-apa. Dan itu terus kita lakukannya. Tapi yang jadi teman luntang-luntung itu jangan, jangan. Banyak pengaruhnya. Ya. Jadikanlah sahabat orang-orang yang baik. Ya. Dan kalau sudah kita bersahabat, ikhwah, ya, di atas iman ini, tolong jangan diretakkan dengan suatu apapun. Jangan sampai retak persahabatan ini disebabkan dunia rata-rata. Jaga ukhuwah tersebut. Jangan sampai retak. Berkata Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, Al-mu'adah ba'dal khullah fahishatun kabirah la yaliku bil'akil irtikabuha. Kata Ibn Hibban, permusuhan, kebencian, dan kedengkian, setelah terjadinya khullah, setelah terjadinya persahabatan, kemudian dia benci, dia musuh, setelah terjadinya khullah, kasih sayang, persahabatan, maka ini adalah fahisyah kabirah. Kekejian yang amat besar. La yaliku bil akil irtikabuha. Tidak pantas bagi orang yang berakal untuk melakukannya. Tidak pantas bagi orang yang berakal sehat untuk melakukan hal tersebut. Ya. Melakukan permusuhan, mu'adah dengan orang-orang yang tadinya dia bersahabat kental. Tadinya dia tuh mencintai. Ya. Kemudian pecah. Kemudian putus, kemudian membenci, kemudian memusuhi, kemudian dengki. Ini fahisyah kabirah. Fahisyah azimah. Kekejian yang amat besar. Kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita disatukan oleh Allah di atas iman ini, berukhuwah di atas iman, sehingga kita berjumpa di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, di antara ciri ahlul jannah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mencabut di dalam hati-hati mereka kedengkian, permusuhan, kebencian, sehingga betul-betul saling menyayangi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa naza'na fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ini di antara sifat ahlul jannah. Allah menyatakan wa naza'na, dan kami cabut fi sudurihim, dari hati-hati mereka ini, min ghillin, kebencian, kedengki, iri, permusuhan, kami cabut dari hati-hati mereka ini, ikhwanan, sehingga mereka menjadi bersaudara, bersaudara, saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, bersaudara, ala sururin mutaqabilin, mereka berada di atas dipan-dipan, saling berhadapan-hadapannya, nikmatnya mereka ini, tidak saling membelakang, tidak saling benci, sudah, hatinya sudah tidak ada lagi kebencian, kedengkian, iri, tidak ada lagi sudah. Oleh karena itu kita jaga ukhuwah ini, dan mudah-mudahan kita disatukan nanti di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Dan selama ini kalau ada kekurangan dan kesalahan dari saya selama di sini, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim.